Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan saat dirinya diminta berpidato tentang efektivitas bantuan oleh Bank Dunia dalam sebuah forum internasional. Dirinya menolak menyatakan kucuran dana lunak berbunga ringan dari negara dan lembaga-lembaga donor kepada Indonesia sebagai bantuan. Untuk membahas mengapa Kwi Kian Gi bersikukuh, kucuran dana itu harus disebut hutang, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwik, mengapa Bapak begitu keras menolak mengatakan kucuran dana ke Indonesia dari negara dan lembaga donor sebagai bantuan? Kalau bicara efektivitas dari hibah, itu lain ngukurnya daripada efektif utang. Anda menggunakan kata aid atau bantuan padahal utang, mengandung bunga yang harus dibayar. Nah, utang, kalau Anda kan sama-sama sekolah, saya bilang, yang dinamakan utang itu kalau perusahaan utang, itu perusahaan itu sudah ngitung. Jadi dengan utang itu dia akan untung, akan sekian, akan bisa bayar bunga, utangnya dicicil, setelah itu utangnya 100% untuk pengusahanya, gitu kan. Dan utang itu makanya disebut credit should be self-liquidating. You know. Tapi Anda bicara soal utang kepada pemerintah Indonesia yang langsung terus dipakai untuk apa? Dan penggunaannya itu tidak mendatangkan sesuatu konkret yang bisa membayar kembali kepada Anda. Nah, kalau sudah tidak bisa bayar, Anda sendiri mengatakan juallah BUMN. Yang terjadi, privatisasi BUMN zaman saya di dalam kabinet kan terus-menerus dilakukan untuk menutup APBN. Sumbangan kepada APBN. Jadi Anda bayangkan, saya bilang, ada pengusaha swasta bikin perusahaan, utang, kalau pada waktu bayar utang dijual perusahaannya. Terus utang lagi. Anda kan nganggap pengusaha ini pengusaha edan kan. Tetapi Anda menyuruh pemerintah Republik Indonesia menjadi edan seperti itu. Gitu kan. Saya ngomong gitu di Aceh. Ada kok masih tertulis kok sekarang. Masih disimpan pidato saya. Ya itulah yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan tokoh ekonominya Wakil Presiden Budiono ini. Cara berpikir begituan itu. Lantas, apakah pada saat Bapak masih di pemerintahan, Bapak tidak mengingatkan rekan-rekan sesama pejabat tentang masalah hutang ini? Waktu itu bukannya tidak diperingatkan, sudah diperingatkan, dan yang memperingatkan menteri lagi. Tapi kan menteri yang satu ini dikeroyok, dikalahkan terus pikirannya. Presidennya juga siapapun ngebek menteri yang lain gitu kan, sama bodohnya semua gitu kan. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.